Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih kita membaca kitab tauhid, bab bayan fadlu tauhid wa ma yukafiru minaz dzunub, penjelasan tentang keutamaan tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu telah disebutkan hadis tentang keutamaan tauhid, yaitu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memurnikan tauhid dia, memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampurinya dengan sedikit pun dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan jamin dia masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, ya, bagaimanapun keadaan amalan dia, dengan syarat dia hanya memberikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri sedikit pun dari kesyirikan. Kemudian masih dalam bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala menyebutkan, walahuma fi hadis Itban. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis Itban. Itban namanya adalah Itban bin Malik bin Amr, seorang sahabat dari Ansar radhiyallahu anhu. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang diucapkan dengan dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, yang dia ucapkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini pun menambah keyakinan kita tentang bagaimana keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Dan di sini ada faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa fil hadis dalilun ala annahu lam yakfi fil iman anutku min ghori i'tiqad wa bil aks. Dalam hadis tadi, hadis Itban, ada dalil tidak cukup, ya, seseorang beriman dengan ucapan la ilaha illallah, hanya sekedar diucapkan la ilaha illallah, sudah selesai, saya bisa masuk surga. Tidak. Sebagaimana telah dijelaskan pada waktu yang telah lewat, tidak cukup dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, urusannya selesai. Pada hadis ini dijelaskan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Harus diiringi dengan i'tiqad, keyakinan, ya. Dan juga mengetahui makna dari kalimat tersebut, faham apa maksud dari la ilaha illallah tersebut, apa konsekuensinya, ya. Wa fi tahrimun nar al ahli tauhid al kamil. Di sini juga ada faedah diharamkannya neraka bagi ahlu tauhid yang sempurna. wa fihi innal amal la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah. Dan di sini juga ada faedah dalam hadis ini, bahwasanya suatu amal tidak bermanfaat ya, kecuali kalau ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ala masyarahu ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu amalan akan bermanfaat jika dia ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ada yang berlebihan, yang mereka menyangka bahwasanya yang namanya ibadah itu jangan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan surga. Jangan takut pada neraka. Sampai-sampai muncul ucapan waliyadzubillah yang dia mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya saya beribadah karena mengharapkan surga, jangan masukkan saya ke dalam surga." Muncul ucapan seperti itu. "Ya Allah, kalau seandainya saya meninggalkan kemaksiatan atau melakukan ketaatan karena takut pada neraka, masukkan saya pada neraka." Ucapan seperti ini keluar dari orang yang bodoh, tidak paham terhadap agama. Sesungguhnya kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga, takut dari neraka adalah bagian dari kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu ridha Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Dimasukkannya seorang mukmin ke dalam surga, dijauhkannya ke dalam neraka, dijauhkan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa tetap mengharap surga. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Beliau tetap berdoa dengan itu, "Ya Allah, aku mohon kepadamu surga." Tetap beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala surga. Dalam keadaan beliau adalah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijauhkan dari neraka. Demikian juga Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa memohon itu. Bahkan di antara doa yang paling sering dan diperintahkan untuk diucapkan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia kebaikan, dan di akhirat kebaikan. Apa kebaikan di akhirat? Dimasukkan ke dalam surga. Waqina azaban nar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Naam. Kemudian masih dalam bab yang sama, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang lainnya yang masih berkaitan dengan keutamaan tauhid. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Qala Musa, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wad'uka bihi." Qala, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Qala, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Qala, "Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wala ilaha illallah fi kifatin malat bihina la ilaha illallah." Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hadisnya adalah hadis qudsi. Qala Musa, Nabi Allah Musa pernah berkata, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi alimni syai'an. Ya Allah, wahai Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu. Suatu kalimat. Yang dengan kalimat tersebut, aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu, memohon kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Qul ya Musa, ucapkan wahai olehmu Musa, La ilaha illallah. Ucapkan oleh kamu, wahai Musa, La ilaha illallah. Qala, maka Nabi Allah Musa berkata, Kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, seluruh hamba-hambamu mengucapkan ini, mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nabi Allah Musa ingin yang lebih khusus, yang lebih utama. Ya. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ya Musa, wahai Musa, kalau seandainya langit yang tujuh dan apa-apa yang ada di dalamnya selainku, wal ardina sab'a, dan bumi yang tujuh berada di satu timbangan, wa la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah ada timbangan yang satunya. Langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya ditaruh di satu timbangan, dan ucapan la ilaha illallah di timbangan yang satunya, di sisi yang satunya, malat bihina la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat ucapan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban, Abu Hatim Al-Busti, ya, dan juga oleh Al-Imam Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah Al-Naisaburi. Hanya saja para ulama menyebutkan hadis ini, ya, dengan sanad ini dhaif, tidak sahih. Ya. Bagaimana maknanya? Maknanya sahih. Kita akan sebutkan insyaallah hadis-hadis yang lainnya yang semakna dengan ini. Adapun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, lemah, tidak sahih. Dan ini perlu kita sampaikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala adalah seorang alim termasuk dalam ilmu hadis. Tetapi beliau pun manusia biasa. Terkadang keliru. Terkadang keliru di dalam berijtihad. Ya. Tidak ada manusia yang seluruh perkataannya benar, seluruh perbuatannya benar, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau ada seorang alim yang berijtihad. Dan seorang alim yang berijtihad, jika dia benar dalam ijtihadnya, dia mendapatkan dua pahala. Tetapi jika keliru dalam ijtihadnya, beliau mendapatkan satu pahala. Bagaimana dengan kita? Ya. Orang-orang yang mengikuti jalannya beliau, ya. Dan ulama itu bukan satu, banyak. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan yang lainnya. Ya. Mereka manusia. Terkadang benar, terkadang salah. Berijtihad. Mereka orang alim. Kalau keliru, mereka hanya dapat pahala. Satu. Kalau benar, dapat dua. Nah. Adapun kita, ketika telah mengetahui kekeliruan seorang alim, guru kita, syekh kita misalkan, kalau kita sudah tahu itu keliru, kemudian memaksakan diri mengikutinya, kita bukannya dapat pahala, tetapi dapat dosa. Iya. Tahu salah, masih diikuti. Tapi dia kan orang alim. Iya, dia orang alim. Dapat pahala ketika keliru. Dan tidak sengaja ketika salah berijtihad, lah kita sudah tahu ini keliru masih diikuti, kita dapat dosa, bukan dapat satu pahala. Islam mengajarkan bagi kita untuk tidak taklid, tidak membebek, ya, taklid buta. Pokoknya apa kata guru saya, apa kata ustaz saya, apa kata kiai saya, tidak. Harus bersikap ilmiah. Ketika keliru, dijelaskan. Beliau keliru. Rahimahullah wa ghafarallahu lah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan mengampuninya. InsyaAllah beliau tidak sengaja. Kita hormati istihadnya mereka. Tetapi kekeliruannya jangan diikuti. Jangan diikuti. Kita terangkan beliau dalam masalah ini. Hadis yang beliau bawakan adalah hadisnya dhaif. Berdasarkan ulama yang lain. Bukan menurut kita. Siapa kita? Yang berbicara, yang menilai hadis ini bukan kita. Tetapi ulama yang lain. Yang berilmu, lebih berilmu dan lebih jelas menerangkannya. Nah, hadis ini secara sanad dhaif, lemah. Adapun maknanya sahih, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, insyaallah kita akan sebutkan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Hakim, ya. Dari Abdullah bin Amr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan qala libnihi, bahwasanya Nuh, Nabi Allah Nuh berkata kepada anaknya, inda mautihi, ketika anaknya mau mati, mau meninggal, anaknya kafir, ya. Amaruka bila ilaha illallah, aku perintahkan engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah, wahai anakku. Seorang bapak memiliki kasih sayang yang sangat besar terhadap anaknya. Ketika anaknya kafir, sudah sakaratul maut, meninggal, ingin anaknya mati dalam keadaan muslim. Aku perintahkan engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna samawati as-sab'a wal ardina sab'a, karena sungguhnya langit yang tujuh, bumi yang tujuh, lawu di'at fi kifatin, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh kalau seandainya diletakkan di sebuah sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan ucapan la ilaha illallah diletakkan di timbangan, di sisi timbangan yang satunya, rajuhat bihina la ilaha illallah, niscaya lebih kuat, lebih berat ucapan la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna hilqatun mubhamatun laqasamtuhunna la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu diibaratkan seperti batu yang keras, ini saya ucapan la ilaha illallah akan menghancurkannya, meluluh lantakannya. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan la ilaha illallah. Ya. Betapa besarnya ucapan la ilaha illallah. Sehingga sudah sewajarnya dan sangat pantas bagi kita untuk benar-benar memperhatikan, mengilmui kalimat ini. Tidak bosan mengkoreksi. Apa nih makna sebenarnya la ilaha illallah? Apakah kita telah mengamalkan konsekuensi dari ucapan tersebut? Atau sekedar baru melafadkan la ilaha illallah, la ilaha illallah? Jangan-jangan kita rajin melafadkan, tetapi nabrak dalam masalah amalan. Menabrak konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Sungguh sangat besar keutamaan kalimat la ilaha illallah kalau kita mengetahuinya dan mengamalkannya. Bahkan secara lafaz ucapan la ilaha illallah adalah afdhalu dzikr. Zikir yang paling utama. Sebutkan dalam hadis riwayat yang Tirmidzi, isahur birajulin min umati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, Fayungsyaru lahu tis'atan wa tis'una sajalan. Dipanggil seorang laki-laki dari umatku ya, di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Ya. Dibentangkan kepadanya 99 catatan. Ya. Kullu sajalin minha mudal basor. Satu catatan panjangnya sejauh pandangan mata. Ya. Catatan amalan dia ketika hidup. Thumma yuqalu atunkiru min hadha syai'an. Kemudian dikatakan padanya, apakah kamu mau mengingkari catatan amal kamu? Nih, catatan amal kamu. Kamu mengingkari catatan ini? Azlumuka kutubati al-hafidhun. Apakah aku mendolimimu dengan catatan ini? Fayaqul la ya Rabbi. Orang tersebut berkata, tidak wahai Rabbku. Ngaku. Ngaku bahwasanya, ya, apa yang terdapat pada catatan tersebut, memang amalan dia selama di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzoliminya. Tepat seluruhnya. Fayuqal, afalaka udrun al-hasanah. Kemudian dikatakan padanya, apakah engkau memiliki uzur? Ya. Sehingga engkau melakukan begitu banyak dosa-dosa. Apakah engkau memiliki kebaikan? Fayuhabu ar-rajul. Fayaqul la. Laki-laki tersebut ketakutan. Kadang ngerasa apa yang ada dalam catatan tersebut. Semuanya benar. Enggak ada uzur bagi dia. Dan dia juga merasa tidak memiliki kebaikan. Takut dia. Maka dia berkata, tidak, wahai Rabb. Saya tidak memiliki udur, tidak memiliki kebaikan. Fayuqal bala inna laka indana hasanah. Wa innahu la zulma alaikal yauma. Kemudian dikatakan kepadanya, tidak, sungguhnya engkau di sisi kami memiliki satu kebaikan. Dan sungguhnya, tidak ada yang menzolimimu. Tidak ada kezoliman padamu pada hari ini. Walaupun dia memiliki satu kebaikan, akan diberikan kebaikan tersebut. Fayakhruju lahu bitaqa fiha ashadu ala ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikeluarkan satu kartu. Satu kartu amalan yang di sana tertulis ashadu ala ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Ya. Fayaqul ya Rabbi ma hadhi bitaqa ma hadhi sajalat. Maka orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, apa bandingannya, apa faedahnya? Ini satu kartu dengan 99 catatan kesalahan saya, begitu banyaknya. Ini cuma satu catatan kebaikannya. Fayuqal innaka la tuzlam. Maka dikatakan padanya, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Fatudaw as-sajalat fi kifatin. Maka catatan kejelekan dia yang jumlahnya 99, yang satu catatannya sejauh mata memandang, diletakkan dalam satu sisi timbangan. Wal bitaqa fi kifatin. Fatosat as-sajalat wa saqulat al-bitaqa. Kemudian kartu yang berisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tersebut diletakkan di timbangan, maka catatan kejelekan dia semuanya kalah. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Ini hadis-hadis yang mendukung makna hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ini juga menunjukkan bagaimana ya, fadilah keutamaan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya, meyakininya dengan hati, memahaminya, mengamalkannya, melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Wallahi orang yang berakal akan benar-benar memperhatikan, belajar tentang tauhid. Kenapa? Kita mau ngitung dosa kita, sudah nggak bakalan kehitung. Amalan apa yang mau kita jadikan gadai kita, apa jadikan pengganti atau penebus nanti dosa-dosa kita? Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah kita enggak tahu. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan fadilahnya, bisa jadi kita hanya menunggu waktu. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan keutamaannya, memberikan satu saja keutamaan dengan la ilaha illallah. Kita konsekuensi pegang kalimat ini, amalkan kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan maghfirah yang besar, keutamaan yang besar, ampunan yang besar dari berbagai dosa. Dan juga masih berkaitan dengan keutamaan tauhid, hadis qala rahimahullah ta'ala wa Tirmizi wa hasanahu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau Muhammad bin Isa. Al-Imam Tirmizi namanya adalah Muhammad bin Isa, salah satu murid Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, pemilik kitab Sunan At-Tirmizi. Beliau ini seorang alim, ahli hadis. Walaupun mata beliau dorir, dorir itu enggak buta tapi penglihatannya bermasalah, jeleng apa, deleng semacam itu. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Masih keutamaan tauhid. Dari Anas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni ini hadis adalah hadis kursi, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau jika datang menemuiku nanti pada hari kiamat biqurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi, ya, mungkin enggak? Sangat mungkin, namanya manusia. Ya. Sungguhnya engkau jika datang menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia banyak memiliki begitu banyak dosa, mungkin dosa membunuh, dosa berzina wal yadzubillah, dosa ini dosa itu banyak, masih dalam keadaan belum bertobat, hanya saja dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah sekalipun, sedikit pun tidak pernah. Sumalakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'an, tidak pernah menyekutukanku dalam masalah ibadah dengan suatu apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan maghfirah, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Artinya apa? Dia akan diampuni dosa-dosanya tersebut. Ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum, pada hadis yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti Allah tepati. Ya. Ketika ada manusia yang dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sepenuh bumi, menunjukkan apa ini? Dosanya banyak, ya. Dosa yang dia belum bertobat darinya. Orang mungkin di dunia banyak dosa, tetapi Allah berikan rahmatnya, dia bertobat sebelum meninggal sehingga bersih. Atau diberi musibah dan dia sabar. Salah satu penghapus dosa adalah musibah yang menimpa dia dan kemudian dia sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa, baik yang besar ataupun yang kecil, kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala datang dengan memberikan magfirahnya sebanyak dosa yang dia bawa. Tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Apa syaratnya? Kata para ulama, syarat faqil fil wa'd bihusul magfirah, syarat yang berat, ya, untuk mendapatkan janji, mendapatkan ampunan, wahuwa as-salamah minasyirki, yaitu selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Periksa diri kita. Kalau sempat, wal'iyadzubillah, melakukan kesyirikan, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan dari berbagai kesyirikan, baik yang telah lewat, baik yang telah diketahui ataupun tidak diketahui. Syaratnya satu, as-salamah minasyirki, selamat dari kesyirikan. Kasiruhu wa qalilhu, baik yang banyak ataupun sedikit. Tapi kesyirikannya sedikit, seumur-umur sama sekali. Udah tobat belum? Belum, segera tobat. Sedikit loh. Apa? Ya dulu waktu masih belum jadi orang kaya, pernah datang ke kuburannya mbah siapa gitu. Saya minta mbah supaya usaha saya lancar, tolong gini, gini, gini, gini, gini, gini. Udah itu aja, setelah kaya enggak lagi. Ya itu kesyirikan, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ucapan la ilaha illallah sebagai bentuk kafarah, ya, sebagai bentuk kafarah tebusannya, memperbanyak ucapan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, baik banyak ataupun sedikit, shaghirihi wa kabirihi, baik syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Wala yaslamu min zalika ila man salamallahu ta'ala, tidak bisa seseorang selamat dari kesyirikan kecuali memang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Maka kita selain berusaha menjauhi berbagai kesyirikan, juga memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan ini. Wa dzalika huwa al-qalbus salim, itulah hati yang selamat. Ya, hati yang selamat dari kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak. Hari kiamat, sebanyak apapun anaknya, sehebat apapun anaknya, tidak akan bermanfaat. Sebanyak apapun hartanya, tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang selamat dari berbagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menyelamatkan kita. Kita Naam. Itu di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkaitan dengan keutamaan tauhid, ya, yang begitu besar sehingga sangat pantas bagi kita memang memperhatikan masalah ini. Jangan bosan mengkaji, karena kitab ini namanya Kitab Tauhid. Terus akan mengkaji masalah tauhid, syirik, tauhid, syirik, tauhid, syirik. sebagaimana telah kita ketahui fadilahnya, keutamaannya, ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan amalan apapun. At-tauhid, memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disamakan dengan amalan apapun. Demikian juga kesyirikan, ya, tidak bisa dibandingkan, ya, dikalahkan kejelekannya dengan dosa apapun. Maka perhatikan dua hal ini, at-tauhid dan lawannya kesyirikan. Maka sangat pantas bagi kita lebih memperhatikan dua hal tersebut selain memperhatikan amalan-amalan utama yang lainnya, salat, puasa, zakat, sedekah, birrul walidain dan yang lainnya. Demikian juga memperhatikan dosa-dosa yang lainnya, dosa-dosa besar. Berdusta, khianat, apa namanya, mencuri, waliyadzubillah, dosa-dosa kotor yang lainnya. Tetapi perhatian kita harus lebih besar, harus lebih memperhatikan masalah tauhid dan masalah kesyirikan, karena modal utama seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, insyaallah pada kesempatan yang akan datang minggu depan, karena masih yaumut tasyrik, hari tasyrik, insyaallah libur. Kesempatan yang akan datang kita akan masuk bab baru, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.